إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السؤال الرابع والخمسون. سؤال yang ke-54. Ya. Qala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, ma mithalu al-asma'il husna minas sunnah. Apa contoh al-asma'il husna, nama-nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah SWT yang ada di dalam as-sunnah, yang ada di dalam hadith. Kalau soal yang kemarin yang 53 itu contoh yang ada di dalam Al-Quran. Nah sekarang yang contoh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab, mithlu qawlihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, la ilaha illa la ilaha illallahul azimul halimu, la ilaha illallahu rabbul arshil azimi, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karimi. Tidak ada yang berhak disembah diibadahi selain Allah Al-Azim Al-Halim. Al-Azim yang maha agung, Al-Halim yang maha bijak, maha lembut. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Rabbul arsyil azim, Rabb di sini, Rabbul arsyil azim, Rabb pemilik, pencipta, arsy yang sangat besar. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Rabbus samawat, Rabb pencipta itu. As-samawat, langit-langit. Wa rabbul ardi, dan pencipta bumi. Wa rabbul arsyil karimi, dan Rabb yang pencipta arsy yang mulia. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam, itu tadi al-asmaul husna di situ Allah, kemudian Rabbul arsy, Rabb ar-Rabb ya, disebutkan al-azim al-halim. Juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu wahai yang maha hidup, ya qayyum wahai yang maha melakukan sendiri, qayyum maha mengurusi sendiri, melakukan sendiri juga. Ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik kemuliaan wal ikram, dan yang berhak untuk dimuliakan. Dzal jalali atau dzul jalali wal ikram. Ya badi'as samawati wal ard, wahai yang Badi itu yang memulakan, yakni memulakan itu maksudnya menciptakan tanpa ada sebelumnya. As-samawat, apa yang diciptakan yang tidak ada sebelumnya, yakni as-samawat, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Nah, di sini disebut badi, badi. Makanya sebutan bid'ah itu untuk sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, belum ada tuntunannya, belum pernah ada contohnya, itu sebutannya bid'ah. Nah, di sini juga satu pembentukan kata dari kata tersebut, badi'us samawati wal ard. Ini Allah itu yang menciptakan, begitu, memulakan adanya langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya bid'ah juga begitu, perbuatan bid'ah karena itu diperbuat tanpa ada contoh sebelumnya dari Nabi SAW. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban Nabi SAW, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillah, dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi, yang la yadurru itu tidak akan berpengaruh atau memberikan dampak, ma'asmihi, bersama dengan disebutkannya namanya, syai'un fil ardi wala fis sama, sesuatu pun yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dialah Allah as-sami'u, yang maha mendengar, al-'alimu, yang maha mengetahui. Jadi kalau sudah membaca doa ini begitu ya, maka orang tersebut akan terjaga dari berbagai hal yang buruk, dari berbagai macam kejahatan. Bismillahilladzi la yadurru, la yadur tidak memberikan madarat, enggak memberikan bahaya. Jadi tidak ada pengaruh, enggak akan berpengaruh. Ma'asmihi, bersama dengan namanya, jadi ketika disebutkan namanya itu, syai'un fil ardi, sesuatu pun di muka bumi, wala fis sama, bahkan yang ada di langit. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dialah Allah yang maha mendengar, yakni maha mendengar ketika kita berdoa kepadanya. Ya, jangan khawatir itu ya. Nanti jangan-jangan kalau kita berdoa tidak didengar, lah. Allah itu as-sami'. Allah itu as-sami'. Allah itu maha mendengar. Al-'alim, al-'alim, dan yang maha mengetahui. Itu. Maha mengetahui apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Walaupun misalnya dia berdoa dalam kondisi salah ucap begitu, maksud hatinya tidak seperti itu, maka Allah tetap tahu apa yang dia mau. Dan yang dihitung oleh Allah bukan yang kesalahan ucapnya, tapi apa yang ada di hatinya. Ada pun salah ucapnya, itu diampuni oleh Allah SWT. Jadi jangan khawatir, Allah itu as-sami al-alimah, mendengar, mendengar doa hamba, dan al-alim, dan yang maha mengetahui. Juga yang maha mengetahui apa yang paling maslahat bagi hambanya tersebut. Ini yang kita kadang sulit, kadang berat gitu, untuk praktek. Kita minta sesuatu, menurut kita, kita sangat butuh itu, ya Allah. Tapi wah, ini belum diberi, belum diberi, belum diberi. Padahal kalau kita itu percaya kepada takdir Allah, percaya dengan hikmah Allah, Allah itu hakim, maha hikmah, maha tepat dalam menentukan segala hal yang dia takdirkan. Saat kita belum diberi apa yang kita minta itu, memang saat itu terbaik bagi kita itu belum diberi. Bisa dipahami ya? Memang saat itu yang terbaik kita, kita memang belum diberi saat itu gitu. Ya. Nah itu dia. Yang kadang saya bilang sekali lagi, kadang kita berat untuk mempraktekannya. Aduh, sangat, sudah sangat butuh ini. Ya. akhir bulan misalnya, ya sudah punya tanggungan ke warung sana, punya tanggungan ke warung sini, ya ini belum dapat-dapat duit misalnya begitu. Seolah menurut kita yang terbaik saat itu adalah kita langsung dapat duit apa yang kita minta dari Allah itu langsung dapat ketika itu. Tapi menurut ilmu Allah yang Maha Hikmah, ya, belum saatnya. Gitu. Tapi itu tadi, saya ulangi sekali lagi, kadang bagi kita itu berat, ya, untuk kemudian melatih hati, sudahlah, yang terbaik bagi kita ya belum diberi saat ini. Paham ya? Kalau bisa sampai ke tingkat seperti itu, Masya Allah, nyaman sekali hidup dia. Gak ada istilah apa sih, kemerungsung kalau orang Jawa bilang itu. Apa Pak kemerungsung? Jadi kayak ya tergesa-gesa, dikejar-kejar gitu. Enggak ada istilah seperti itu. Tenang hidup dia. Kadang kita sudah tenang, istri kita yang enggak tenang. Istri kita yang enggak tenang. Ada aja. Terus berusaha difahami, terus berusaha untuk kemudian difahamkan pula keluarga di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardi, rabba kulli syai'in wa malikahu. Al-hadis. Allahumma ya Allah, ya Allahumma itu kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Allah. Alimal ghaibi. Ini juga nama Allah. Alimal ghaibi yakni yang mengetahui yang ghaib. Wa syahada, syahada itu yang bisa kita lihat. Yang ghaib yang tidak bisa kita lihat Allah tahu. Ya, apalagi yang syahada yang memang kita melihatnya, bisa melihatnya. Fatir as-samawati wal ard, fatir itu pencipta, sama. Pencipta langit-langit dan bumi. Rabb kulli syai', Rabb, ar-Rabb bagi Allah. Tuhannya, penciptanya kulli syai', segala sesuatu, wa malikahu dan pemiliknya. Gitu. Makanya kalau minta sesuatu ya minta kepada pemiliknya. Ya, masa minta kok kepada yang bukan pemiliknya. Apapun itu, sampai pun misalnya tali sandal kita putus ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan lagi jalan kaki tali sandalnya putus. Apa yang diucapkan? Kalau tali sandal Anda putus, apa yang diucapkan? Aduh gitu. Yang bagus apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati, terus wa akhlif li khairan minha. Ya. Karena mungkin kebanyakan kaum muslimin mengetahui, tahunya kalau istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya untuk berita kematian. Ya enggak? Hanya untuk berita kematian saja itu, karena mereka biasa menyebutnya ketika ada berita orang yang mati, meninggal. Padahal Allah mengatakan apa? Alladzina idza sabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu musibatun bentuknya nakirah umum begitu. Umum musibah apa saja. Tadi sadar putus juga musibah itu. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, beri aku pahala dalam musibahku ini. Tuh, Masya Allah kan, orang muslim itu tali sandal putus bisa dapat pahala. Tali sandal putus dia bisa dapat pahala dengan itu. Tapi kalau tahu ilmunya tentu saja. Di antara dampaknya orang ngaji itu bisa dapat banyak pahala. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan dengan yang lebih baik ya Allah daripada musibah tadi. daripada musibah tadi. Gantilah dengan yang lebih baik ya Allah. Itu. Dah. Kadang loh, kok saya enggak dapat sandal ya? Saya sudah berdoa ini. Begitu beli sandal, kok sama saja kayak kemarin ya? Saya akan minta yang lebih baik. Ya. Apalagi atau apakah ada yang lebih baik dibandingkan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda misalnya diberi pilihan, ya, sandal bagus atau pahala surga? Pilih mana? Ya surga lah. Jadi untuk memahami masalah baik, kebaikan dan lain-lain, kita kembalikan kepada keimanan kita. Islam dan iman itu nikmat yang paling tinggi. Islam dan iman itu nikmat yang paling tinggi. Senikmat apapun kehidupan dunia seseorang, ketika mati dia pasti tidak akan merasakannya. Dah. Dikumpulkan harta banyak, beli rumah sini, beli rumah sana, beli mobil ini, beli mobil itu. Gak cukup mobil, pesawat dia beli. Ya, sudah ngumpul semua, kodoloh mati. Bisa merasakan? Ini tidak ada. Itu. Makanya kalau dia punya nikmat Islam, alhamdulillah dia syukuri, senang, bahagia. Dia punya nikmat iman, alhamdulillah dia syukuri, senang dia. Punya nikmat ittiba kepada Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW, jadi semangat gitu. Apalagi yang belum saya lakukan ya dari sunnah Nabi ini, cari ilmunya. Saya sudah lakukan ini, sudah lakukan. Oh ini sudah jadi kebiasaan saya. Ini, oh ini sudah kebiasaan saya. Apalagi ini saya masih banyak yang belum. Tapi dia nikmat dengan itu, nikmat, senang, bahagia gitu. Ya, dapat ilmu baru, senang rasanya. Kayak kita dulu awal-awal ngaji. Kenapa ketika awal ngaji itu semangat sekali, ketika lama kok tambah kendor misalnya? Karena merasa ketika awal ngaji itu banyak yang baru. Ya kan? Banyak yang baru, jadi seneng hatinya, semangat hatinya. Justru ketika makin lama ngaji, ya harus makin menggali biar banyak yang baru lagi. Hadis di dalam Sahih Bukhari itu ribuan. Kalau kita enggak terpikir, apalagi yang baru bagi saya sudah puluhan tahun ngaji salafi ini, sudah banyak yang saya lakukan, saya kerjakan. Loh, ya gini saja. Dari sekian ribu hadis Sahih Bukhari itu berapa yang didengar? Berapa coba yang didengar? Hadis pertama jelas, apa hadis pertama? Irama lama lu, ini ya, ini hafal ini sudah. Hadis kedua, nah sudah nggak tahu kan, makanya itu ribuan. Ya. Makanya kalau untuk, aduh saya biar semangat kayak dulu awal ngaji gimana? Ya gali ilmu. Sahih Muslim, sekian ribu hadis, sekian ribu hadis. Belum nanti kitab sunannya, Sunan Abu Dawud, sekian ribu hadis. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, ya. Itu kan ulama masa-masa kini istilahnya ya, setelah Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau mungkin sekitar tahun 1000-an beliau atau sebelumnya apa, nanti bisa dilihat. Tapi singkatannya setelah Ibnu Taimiyah, itu memilih hadis ya, memilih hadis-hadis dikumpulkan dalam satu kitab, beliau beri judul Al-Jami' As-Saghir. Al-Jami' itu yang mengumpulkan. Jadi kitab ini kitab yang mengumpulkan hadis-hadis. Dan beliau sifati dengan As-Saghir. As-Saghir itu apa? Kecil, ini masih tipis gitu. Kalau buku kan tipis ya. Kecil, tipis gitu. Berapa jumlah hadisnya? 10.000. Sepuluh ribu pak, yang saya ingat disebutkan itu 10.000 hadis. Itu kitab apa? tipis. Saya buku catatan saya itu sudah banyak sekali, sudah habis berapa buku aja. Ya bandingkan saja dengan kitab tipisnya Asyuyuti ini tadi, gitu ya. Makanya kalau ingin semangat kayak dulu lagi, ya, gali ilmu, baca, baca ilmu. Nah, ini saya pasti akan dapat semangat baru lagi. Gitu. Semangat ya. Nah. Belum punya Sahih Bukhari di rumah? Nah, Riyadhus Shalihin itu juga ribuan hadis, itu sudah pilihan itu. Dan itu sudah diberi judul bab sama Imam Nawawi, masya Allah, penataan beliau itu Riyadhus Shalihin. Dan itu praktek sehari-hari loh itu. Lah dari sekian ribu hadis di Riyadhus Shalihin, berapa yang sudah kita praktekkan sehari-hari? Dah itu saja tanyanya. Nanti pasti akan mendapatkan banyak semangat baru, karena banyak hadis yang baru yang belum kita dengar. Itu. Radu Shalihin. Nah, atau mau yang lebih tipis lagi, Arba'in Nawawi. Dah. Berapa Arba'in Nawawi? 42. Apakah Anda pernah membaca dari depan sampai akhir 42 hadis? Kira-kira ini. Yang pernah membaca dari depan sampai akhir, tunjuk tangan. Ya insya Allah ada lah ya. Insya Allah sudah ada, tapi kayaknya malu ngaku. Itu saja ya, sudah menunjukkan kalau kenapa kita itu kok semangatnya turun. Makin lama ngaji kok makin turun. Ya karena kita sendiri yang kurang semangat untuk gali ilmu. Itu. Kita yang kurang semangat. Ini saya akan mendapati banyak faedah baru dan itu tadi semangat baru nanti. Nah. Itu insyaallah. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal 'arsyil 'azimi. Ya Allah, wahai Sang Pencipta langit-langit yang berjumlah 7 tingkat, dan pencipta arsy yang besar. Rabbana wa rabba kulli syai, wahai Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, yakni Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Faliqa ini yang saya ingat adalah yang membuka begitu, atau yang memunculkan. Al-Habi wa Nawa nanti bisa dilihat, ada di ayat. Al-Habi wa Nawa itu biji-bijian. Munazzila At-Taurat wal Injil wal Quran, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udhu bika min syarri kulli dzi syarr, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan seluruh yang memiliki kejahatan, atau keburukan seluruh yang memiliki keburukan. Anta akhidun binasiyatihi, yang engkau memegang ubun-ubunnya, yakni Allah yang mengatur mereka. Makanya kalau kita berlindung dari kejahatan orang-orang jahat, makhluk-makhluk jahat, ya berlindung kepada yang memegang ubun-ubun mereka, yakni yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala. Antal awwalu falaisa qablaka syai, engkau lah yang maha awal dan tidak ada sesuatu pun sebelummu ya Allah. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai, dan engkau yang maha akhir dan tidak ada sesuatu pun yang setelahmu. Wa antal zahiru falaisa fawqaka syai, dan engkau adalah az-zahir dan tidak ada yang di atasmu sesuatu. Wa antal batinu falaisa dunaka syai, dan engkau adalah al-batin, yakni yang memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu yang tersembunyi. Falaisa dunaka syai, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darimu. Nah, al-hadith ini yang disebutkan adalah termasuk dari al-asma'ul husna, al-awwal, al-akhir, begitu, al-zahir, al-batin, ar-rabb di situ. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, lakal hamdu, milikmu lah segala puji. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, engkau lah pencipta cahaya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya atau di dalamnya. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna, dan segala puji milikmu. Anta qayyumus samawati wal ardi, engkau lah yang menegakkan dan mengatur langit-langit dan bumi, wa man fihinna, dan yang ada di dalamnya. Al-hadis al-qayyum di sini ada disebut lagi itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan persaksianku bahwa engkau lah Allah yang tidak ada yang berhak disembah selainmu, Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad yang Maha bergantung segala sesuatu kepadanya, lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak, bukan anak siapapun, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Nah, ini masih ada satu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, apa kelanjutannya? Tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ghairu dzalika katsir, dan yang selain itu yang masih banyak lagi. Nah, ini mungkin yang kita bacakan di pertemuan kali ini. Sekali lagi ya, bangkitkan lagi, pupuk lagi semangat kita untuk menggali ilmu begitu ya. Kalaupun ya kadang malas buka buku, banyak rekaman ya, dari asatidah kita ya, di berbagai pelosok Nusantara, bahkan gampang sekali kita bisa dapat itu. Mendengarkan Al-Quran pun juga membuka Al-Quran, membuka terjemah Al-Quran, itu pun juga akan membangkitkan semangat kita kembali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.